negeriku Ambone. Beta belayar jauh, mengapa beta mau pulang diri begini, jauh dari pangkuan ibu, bapa dan saudara. Ke Ambon.